Jadi actually it's not a big deal. Bukan satu benda yang besar pun. Tapi jadi satu benda macam tak boleh selesai. Lepas korang tu minta maaf, kelihatan tidak ikhlas. Sudahlah kawan dah kata dia minta maaf, habislah. Budak tu pun bukan dia buat. Saya bukanlah, saya pun tak kenal budak ni. Siapa dia? Tapi saya tengok dia ada juga buat program apa tau. Semayang jemaah pun ada. Mungkin dia silap ke apa. Mungkin dia nak... Saya tengok dalam kempen dia tu, dia tak suruh orang pergi duduk peluk anjing. Dia nak habang kata apa? Macam mana? Mungkin tak sesuai ke tu, tak apalah. Kan? Tapi benda tu tak besar manalah kira tu. Boleh habang dia lain kali untuk sahabat dah lah. Pasal mereka ni semua terkejut dengan anjing ni. Kan? Saya suka apa Aziz Ahmad Osman tu tanya, kalau ada dua adingan, satu Maya Karin dipeluk Aaron Aziz, peluk Maya Karin, satu Aaron Aziz peluk anjing kesayangan dia, adingan mana kena potong? Dia tanya. Pandai dia tanya soalan sebagai penggiat seni. Dia pun pening. Saya bukan soal nak suruh orang pegang anjing, tapi soalnya kadang kala adanya hipokrisi di dalam cara kita berinteraksi dengan agama, dan orang pening. Orang pening, orang tak tahu. Isu anjing ni bukanlah besar mana. Mazhab Syafi'i kata tak boleh pi duk sentuh tak pasal-pasal. Itu pun ada banyak kau dalam kes itu pun. Kan? Ada. Kita pergi, tuan-tuan pergi pasal anjing ni, siapa yang pi duduk di negeri barat, memang anjing ni tak elok lah, dia merata dia ada. Kita pergi, tuan-tuan pergi ke Australia, turun dia hantar anjing saja main. Dia tak pakai scanner dah, dia suruh cium dengan anjing kan, baik tu. Lepas cium tu, kawan Malaysia duk kahir begitu lah. Tuan-tuan pergi, banyaklah kan. Pergi ke negeri-negeri mereka, memanglah anjing lah. Kita naik kenderaan, bah, pun kena ada orang naik anjing juga. Jadi, di situ adalah, kalau orang nak pergi luar negara, memang ada. Perlu juga dia belajar tentang fiqh tentang anjing ni. Dia perlu juga tahu berbagai-bagai mazhab. Karena Islam ada keluasan. Dia pun bincang, pergi haji. Bila pergi Mekah, nak kena tukar mazhab. Sebab sentuh lelaki perempuan batal. Jadi nak tukar. Masa nak tawaf tukar. Jadi mula bincang. Nak mula niat tukar ni tang mana? Pening. Kata masa nak tawaf tu niat. Dia patut habang kata, kami masa nak masuk tadi kat Masjid Haram bersentuh dah. Masa nak masuk tu tak tawaf lagi. Bincang balik. Kita niat masa nak masuk masjid. Dia berkata, bukan. Ada yang dah sentuh dah masa turun lift pun. Kat hotel lah. Bincang balik. Niat tukar kat bilik. Kita pun tak tahu macam mana cara nak tukar. Alangkah baiknya kalau lihat kaul Islam ni luas. Semua ni mazhab Islam belakang. Yang ni Imam Syafi'i, yang ni Imam Abu Hanifah, semua imam-imam Islam belaka. Takkan hak pegang kau ni masuk neraka kot. Selagi mana fiqh belaka. Bukan soal akidah Tuhan tiga, Tuhan dua. Jadi satu masalah pening. Duk bincang tang mana nak tukar tu pun pening dah. Kemudian cara nak niat nak tukar tu. Ayat semayang cara nak ambil hak tukar. Ayat semayang tu. Tu kita heran. Ayat siram ke? Ayat putih ke? Uduk-uduk tu lah mazhab. Adalah sikit Imam Malik kata sapu suruh pala. Bukan Imam Malik saja kata. Imam Syafi'i pun kata sapu suruh. Cuma dia bagi rukhsah untuk memudahkan kalau tiga rambut pun memadai. Tapi dia juga suruh sapu keseluruhan. Pada pengamalan dia juga sapu keseluruhan. Jadi pening. Benda yang banyak lagi isu dalam Islam tak dibahaskan, semua duk timpu masalah anjing. Banyak lagi perkara yang orang Islam perlu fikirkan. Berapa orang sangat sentuh. Macam sama dengan isu Cadbury lah. Pakcik haduk gigi tak ada pun kata, masalah Cadbury ni. Kata, pakcik pernah makan Cadbury? Saya pun tak tahu saya pernah makan ke tak. Pakcik pun tak kenal Cadbury yang mana. Duk tang kampung makan ceklat-ceklat biasa tu dulu lah. Kita ditumpukan para ulama. Oh, kau petik kaul Imam Nawawi petik. Imam Nawawi imam yang besar. Dia bukan cakap masalah. Pada zaman dia, dia telah menentang pemerintah yang menaikkan cukai. Sehingga dia dibuang negeri. Pada zaman dia, dia telah mengeluarkan fatwa yang tegas terhadap para pemerintah. Bukan kita suruh lawan pemerintah, maksudnya ada peranan dalam society. Ada peranan di dalam masyarakat. Bukan nak suruh pi lawan pemerintah. Tapi artinya bukan duk pi bincang masalah tu saja. Islam yang luas. Akhirnya kita tidak menghayati inti kandungan agama, kita hayati perhiasan yang disebut sebagai, yang selalu sebagian penulis sebut sebagai perhiasan luaran, cosmetic adjustment. Benda hak nampak kau luar ya? Kita nak pergi kedai, saya kata kedai makan Islam ni, kedai ni apa kita faham kedai makan Islam? Kedai makan Islam tak ada. Kedai makan Islam, kedai nak pergi makan Islam, nanya Islam. Kedai makan orang Islam lah, kata kononnya syariah compliance. Sekarang dia orang kata kan, kita kedai, apa kita faham? Kita tengok pipi masuk, ada ayat Quran duk gantung. Tengah duk makan, duk dengar. Orang duk mengaji Quran. Tu pun nak kena tanya enggak, bagus ke tak? Orang duk bersembang, Quran duk pasang. Kan? Ataupun duk tengok ada ceramah. Oi, kedai ni Islam. Kuat Islam. Kerana kita faham Islam yang tu, kita faham. Tapi kalau kedai makan Islam, hak patut kita faham, makanan dia bersih. Kualiti makanan dia bagus. Dia tak inayai pelanggan dalam soal makanan. Dia hidangkan makanan yang halal dan baik. Selamat untuk orang makan. Mungkin tak ada semua ayat-ayat ni. Tapi itu yang Islam. Negara yang Islam. Bukan pi buat Noh Padang duk melompat Yahanana ke apa. Amanahnya. Kebersihannya. Bebas rasuahnya. Perkhidmatan untuk rakyatnya. Itu Islam. Bank yang Islam. Bukan kita tengok, oh ada kubah. Maka tak. Dia punya kecekapannya. Kita pi duit kitanya, cara dia urusnya. Bahasanya. Maka itu Islam. Maka akhirnya kita tak faham apa yang dikatakan Islam. Kita faham ni, solekan yang diberikan nama Islam. Tengok satu benda ada gambar-gambar Islam. Oh, yang ni kuat Islam. Sebab tu akhirnya masjid dengan kubah semua cantik. Dalam tak ada isi. Orang tak isi. Kerana kita pentingkan kubah tu. Macam setengah orang kata, saya masjid kalau tak ada kubah, mayang tak sah. Zaman Nabi kubah tak ada. Bukan kata salah ada kubah. Tapi zaman Nabi kubah tak ada. Tetapi masjid berperanan. Apa yang dikatakan seorang Muslim? Dia bubuh lebay ke? Kerana dia pakai kepiah dia jadi Muslim? Ataupun kerana bahasa dia Muslim? Kadang-kadang lebay tak ada. Tapi bahasa dia elok. Jaga cakap elok. Kerja dia ikut peraturan. Dia lebih Muslim daripada yang bubuh lebay. Kita cari hilang. Tapi mana-mana kontor tak ada orang kan? Macam saya kata mana kontor? Tak mahu abang, saya pergi sembahyang sunat. Dia kata bukan time hang sembahyang sunat sekarang ni. Orang bagi hang kerja. Sama yang sunat malam ni. Wish abang ni macam anti agama. Tu dia bubuh. Dia kita pula. Dia yang tak ikut peraturan kerana dia sangka itu Islam. Itu tak Islam. Semayang pada waktu tu. Sebab tu Nabi tak bagi wanita berpuasa lah. Zawjuha hadir. Dalam keadaan suaminya hadir. Maksudnya suami dia perlukan. Puasa tu untuk Allah. Tapi dia kena servis dengan suami dia. Kena khidmat dengan suami dia. Kena layan suami dia. Demikian suami dia kena layan dia. Maka suami dia kalau puasa itu bukan puasa wajib, puasa sunat, dia puasa dengan keizinan suaminya. Kalau dia puasa sunat, suami dia tak usah puasa. Hari ini abang pada hari ini ya, nak sama dengan awak. Ah, saya puasa. Abang ni yang nak lawan Tuhan. Saya nak puasa. Dia tak boleh kata macam tu. Kerana agama, inna li nafsika alaika haqqa. Wa inna li rabbika alaika haqqa. Wa li nafsika alaika haqqa. Wa li ahlika alaika haqqa. Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak. Pada dirimu ada hak. Dan bagi keluargamu ada hak. Yang mesti kau tunaikan. Fa'ti kulli dhi haqqan haqqahu. Bagikalah bagi setiap yang berhak. Itu haknya. Ini masalah dengan orang kita. Dan cara kita memahami kerangka pemikiran Islam dalam masyarakat kita. Wallahu ta'ala alam. Kita buka pada sisi soal jawab. Ada soalan? Kita tak percaya ini masalah IS ni, Islamic State. Ada beberapa perkara. Kalau kita silap, kita mohon keampunan kepada Allah. Pertama, tuan-tuan pun tengok saya forum dengan Tan Sri Zaman Khan dalam arti End Life tentang Islamic State. Pertama ialah, kita kena tahu, bila kita nak fahami satu pemikiran, satu benda yang berlaku, kita kena fahami latar belakang keadaan. Contoh, kita tengok-tengok suami kita marah, dia bukan seorang pemarah, jadi kita nak kena tahu pasal apa dia marah, kan? Mungkin dia ada masalah di tempat kerja dia ke, mungkin kita provoke dia, kita tak perasan ke, ataupun kita buat benda. Kita kena tahu keadaan yang mencetuskan suasana tu. Bila budak-budak zaman ni jadi antisosial, susah anak tuan-tuan, anak saya pun kecil-kecil je. Dia pun pandai dah main ni. Kecil lagi, 2.5 tahun dia boleh main lah. Dia boleh buka handphone kita, dia boleh pergi cari semua apa yang dia nak. Kita dulu dah orang tua-tua, bukanlah sebahagian tuan-tuan mungkin zaman, kan, masa awal komputer main, komputer besar. Nak buka pun takut meletup ni. Kan? Nak tekan pun takut. Ni betul je kan ni kan? Kan program Word lagi masa tu, kan, itu disket jenis kepin, kan, bunyi kreng-kreng-kreng kan. Sekarang tak main semua, semua cloud lah sekarang. Hebat teknologi. So kita kena tahu apa yang melatari sesuatu pandangan, sesuatu. Sebab tu bila orang dalam siapa belajar buat PhD, master PhD, bila dia kaji tentang tokoh, dia kena bagi tahu zaman kelahiran tokoh tu. Dia lahir pada zaman apa? Kenapa dia jadi macam tu? Apa yang menyebabkan, yang mendesak dia untuk jadi pejuang seperti itu? Apa yang mendesak dia untuk membentuk cara fikir dia? Dia mesti ada latar dia. Sama juga ISIS dan seumpamanya IS ke apa, sama aja. Kita kena tengok zaman yang ada pada hari ini. Pertama, adanya hegemoni barat yang sangat tak adil pada dunia. Dunia Islam corot. Dunia Arab tak boleh diharap. Nak harap macam apa? Tak ada contoh teladan yang baik saya sebut. Contoh teladan tak ada. Arab Saudi tak boleh nak harap. Mesir lagi tak boleh harap. Kalau Fir'aun bangkit balik, Fir'aun kata aku bagi pada hangpa. Tu saya kata, orang duk melawat Mesir. Barat, orang Barat pelancong banyak Mesir. Bukan kerana nak melawat orang Mesir. Tapi kerana nak melawat warisan Fir'aun. Piramid. Khazanah Fir'aun. Fir'aun bagi duit ke rakyat Mesir. Jahat-jahat Fir'aun. Betul? Apa yang orang Mesir buat? Sungai Nil yang bersih, depa zaman Firaun tu, Firaun teruklah pergi mengaku dia Tuhan. Depa pergi campak segala sampah sarap atas muka bumi ni, campak situ. Di dunia barat yang kita komplain tak beriman dengan Tuhan, sungai yang depa jaga bersih. Manusia gaji 2000, potong 5 pound, 2000 pound, potong 5 pound untuk sungai. Kebanyakan depa potong 3 pound untuk alam, potong 4 pound untuk haiwan. Peruntukkan gaji depa. Dia kira tahunan. Setahun kalau dapat 60 ribu pound, potong sampai 40%. Negara potong 40% daripada gaji tu. Hak tu yang duk pergi bagi kat orang miskin, ada rumah apa semua. Setakat kita pergi cerita kat dia, zakat membantu masyarakat, dia tak heran. Pasal dia bantu dah. Cuma yang dia heran, zakat hilang. Itu dia heran. Mesir. Tu saya kata, ada Al-Azhar, pengotok bandar tu. Biar ambil ya, nak marah ke Mesir, marah ambil ya. Memang kotor, bukan kita puji barat. Barat memang tak bagus. Tapi pergi ke Cambridge. Pergi ke Harvard. Pergilah ke Oxford. Bandar yang bersih. Kaherah, bandar yang kotor. Sampah pun tak terbuang. Itu banyak saya cerita beberapa kali tuan-tuan lah. Orang Mesir kencing di dinding. Betul. Siapa belajar Mesir dia tahu. Dinding pantang sandar. Pasal dia pakai jubah, angkat ke lampu kunci dinding. Itu kata Presiden Perancis pergi tengok Mesir. Weh, apa rakyat hang duk buat ni? Tanya Ustaz Farak. Saya tengok. Pergi tengok. Teruk rakyat Mesir ni. Kita duk kunci di dinding, buat malu lah. Dia kata, apa rakyat hang tak bertamadun? Ustaz Farak. Diam. Bila Husni Mubarak melawat Paris, dia tengok ada juga orang Perancis buat pangai macam tu. Duk pergi ke dinding. Husni Mubarak kata, kali ni aku pukul pula Perancis ni. Pergi lah. Apa Presiden Perancis kata, saya tengok. Aku nak tengok juga apa dia buat. Pergi tengok kencing. Tengok-tengok rakyat Mesir juga. Hak pergi ke sana. Hak melawat Paris. Apabila kita tak tahu menjaga diri kita sendiri, negara penuh dengan korupsi, tak terurus, orang tak boleh nak percaya, rakyat tak percaya. Arab Spring, kebangkitan Rabi'ul Arabi, kebangkitan Arab, bukan golongan Islam saja. Ini juga kesilapan ikhwan dan muslimin. Apabila dia ingat orang Islam, yang not Islam. Bukan yang not Islam. Not negara Islam yang buat. Semua pakat bangkit. Kerana orang dah jemu. Sebab tu kita bila duk fikir orang nak tukar kerajaan, nak tukar apa, kita jangan fikir orang not Islam. Dia jemu. So kita kena expect lah. Kena jangan kita underestimate apa yang dia mau. Pasal orang dah jemu. Makanan tak ada, duit. Pemimpin jadi kaya raya. Rakyat miskin. Satu hal. Tu sudut pembiayaan Arab. Tak boleh harap. Barat pula. Barat kempen demokrasi. Tapi demokrasi yang dia mau aja. Israel bom Gaza. Seluruh dunia tengok kekejaman tu. Amerika berpihak dengan Israel. Punya kelah kejam Israel daripada rakyat Palestin. Tak ada pun barat berpakat nak pergi bom Israel. Tiba-tiba bila ISIS ni kononnya kejam kepada rakyat Iraq, dia pun datang untuk pergi bom bagi menyelamatkan manusia dan kemanusiaan dan menegakkan keadilan dan demokrasi. Bashar al-Assad bunuh punya banyak. Mereka tak bertindak kat Bashar al-Assad. Nuri Maliki pada zaman pemerintahan dia, dia tindas kaum Sunni, dia bunuh kaum Sunni di Iraq. Mereka tak bertindak. Bila ISIS ni bangkit, ISIS ni tak kira lah siapa di belakang dia, tak tahulah. Dia bangkit, dia dapat support daripada rakyat yang tertindas. Kemudian laporan dengan kekejaman-kekejaman yang dia buat, saya tak percaya pada apa yang mereka lapor. Tapi saya dengar sendiri Adnan Ar'ur, semua mujahidin-mujahidin yang berada di medan, depa yang cerita tentang kekejaman ISIS ni. Membunuh golongan mujahidin sendiri, membunuh pemimpin-pemimpin yang dah berjuang, bunuh para kepala-kepala mujahidin. Jadi sebab itu, dan bertindak dengan tindakan yang tak wajar, walaupun apa pun di medan perang kita tak boleh buat hudud kepada orang dalam keadaan susah. Kita tak boleh bunuh orang Kristian dan seumpamanya. Walaupun apa gambar-gambar yang ditunjukkan itu, walaupun apa alasan yang mereka berikan, mereka tak boleh bunuh manusia semudah dengan itu. Dan bukan Amerika saja yang kata, mujahidin di medan juga kata. Sebab itu kita, saya kata, rasa ini adalah benda yang tak dapat kita terima atas nama Islam, kekejaman demikian. Tapi kita tahu kenapa dia muncul. Kita tahu satu orang tu geram, lalu dia mengamuk, dia pecahkan barang. Kita pun marah siapa yang menyebabkan dia mengamuk. Tapi kita tak boleh kata perbuatan dia pecahkan barang, tumbuk orang tak tumpai saya itu betul. Kita tak boleh kata. Jangan kerana kemarahankan kita pada yang ini, kita menghalalkan yang ini. Kita tak boleh halalkan yang itu. Itu kekejaman yang telah dia lakukan. Dan sebab tu saya kata, rakyat Malaysia dia nak. Sebab tu mungkin rakyat Turki tak banyak pergi, pasal Turki telah pergi. Telah buat sesuatu yang rakyat dia agak berpuas hati. Wallahualam. Adakah setiap hadis mempunyai sababul wurud? Bukan semua hadis ada sababul wurud. Banyak hadis tak ada sebab wurud. Ataupun tidak diriwayatkan bersama sababul wurud. Terpaksa kita cari apa sebab wurud. Sebab wurud ni apa punca Nabi kata benda tu. Adakah buku Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabil Wurud hadis Al-Sharif karya Hamzah Husaini Al-Hanafi Ad-Dimashqi, di dalamnya riwayat yang sahih? Di dalamnya riwayat yang sahih dan riwayat yang kurang sahih. Hamzah bin Al-Husaini, cuma dia gabungkan dua benda. Dia kata sebab wurud zaman Nabi dan selepas zaman Nabi. Yang selepas zaman Nabi itu kita tak dapat terima. Yang zaman Nabi itu kita dapat terima. Jadi ini panjang tentang sebab wurud ni, kena baca buku saya, Sebab Wurudul Hadis. Dalam lanskap politik dunia hari ini, adakah relevan meletakkan khalifah sebagai matlamat perjuangan? Tuan-tuan, kita hak nak bagi perbetui hak negeri kecil-kecil ni pun tak berjaya. Duk cakap nak buat khalifah. Nak buat khalifah ni dalam erti kata, nak buat khalifah ni nak kena tumbangkan semua ni hak ada dalam dunia ni. Lepas tu nak kena lantik seorang khalifah. Bincang pula ada orang mana nak lantik. Kalau menurut perkasa, mestilah Melayu. Lepas tu mai pula Arab akan kata Arab. Turki akan kata Turki. Tak selesai masalah ni. Perelokkan dah dulu pentadbiran di negeri masing-masing. Bagi jadi elok orang Islam. Dan kita tak boleh nafikan satu hakikat secara adil. Walaupun apa, Malaysia ni still antara yang bagus lah. Kalau nak kata yang bagus di kalangan tak bagus ke apa, tapi kalau kita pergi luar negara, tuan-tuan, bila orang sebut Malaysia, Arab, bila dia sebut Malaysia, dia respect lah. Kerana dibandingkan seluruh negara Islam ni, kita buat elok sikit pada yang lain lah. Adalah skill pentadbiran kita. Tak boleh kita nafikan, hak baik kita kena adil. Allah suruh kita adil dalam semua benda. Kalaupun orang putih hak lain dia tak pandang mata, tapi sebut tak Malaysia tu, dia akui juga kita ada kelebihan. Walaupun kata bang kita jatuh 2-3 kali, bukan salah kita lah yang tu. Tapi kita kena akui. Sekurang-kurangnya bila kita sebut daripada mana Malaysia, kita rasa macam kita proud juga lah sebagai orang Malaysia. Sebagai orang Malaysia. Abang kata daripada Mesir, jam kita. Jadi banyaklah juga bagus kan. Walaupun kita bukanlah adalah benda yang kena betul, tapi janganlah kita ingat setengah orang kata Malaysia lah negara Islam paling teruk dalam dunia. Dia ni tak pergi berjalan, tak pergi tengok Bangladesh ke. Bagaimana untuk Muslim menangani perbezaan mazhab fiqh di zaman global ni? Satu je fiqh ni, manusia kena lapang dada. Dalam fiqh ni, kita tak boleh kata mutlak benar. Selagi mana qaul imam-imam muktabar ada, kita tak boleh nak kata mutlak salah. Kita boleh kata rajih, yang lebih kuat. Melainkan dalam satu dua isu yang sepakat, imam-imam tak terima pandangan itu. Dan kita kena tahu bahawa fiqh ni luas. Kalau kita pegang satu qaul, tu saya kata. Dalam mazhab Syafi'i, Muslim bunuh non-Muslim, tak boleh kita bunuh balik Muslim tu. Sebab nyawa tak sama. Dia punya nilai ruh tu tak sama. Jadi bila kita, kalaulah suatu orang Muslim bunuh non-Muslim, kita takzir dia. Tapi bukan bunuh balas. Bukan capital punishment. Bukan bunuh balas. Sebab apa? Sebab tak boleh. Tak sama. Hak bunuh balas ni mazhab Hanafi. Tapi artinya hak kita doa amal ni tak Syafi'i. Kalau kita nak keras dengan satu aliran saja tanpa lihat kepada keluasan. Betul lah macam Dr. Zaharuddin kata, macam zakat sama juga. Zakat pendapatan tak ada dalam mazhab Syafi'i. Zakat pendapatan. Itu qaul mal mustafad dalam mazhab Hambali. Pasal apa kita pakai? Cakap mari. Pasal apa kita pakai? Nah. Sama kita bayar petrah tu. Kita kata bayar petrah kan? Bayar dia berah tak, memang Syafi'i kena bawa berah habis. Sebab tu orang dulu-dulu dia macam mana nak buat Syafi'i tu dia susah. Dia pipi dia jual berah tu. Inilah berah saya jual dengan sangat sebanyak duit. Saya jual dengan sebanyak harga. Katalah 3.5 ringgit. Kita nak pergi bayar zakat petrah, kita beli lu berah tu 3.5 ringgit. Lepas beli kat dia, kita jual. Kita pun inilah apa? Petrah saya. Kan? Dia pun ambil lah petrah tu. Ha, saya terima petrah awak. Ha, hak anak dia pula. Ha, kena beli balik petrah. Jual balik petrah tu. Dia konon nak pergi mazhab Syafi'i. Mungkin dia tanya, yang hampir jual petrah petrah tu sebab suruh. Jadi, dia kena luas lah fikiran dalam hal ni. Ha. Fik ni kena lihat. Sebab tu kita suruh berinteraksi dengan fiqh ni. Singapura buat baru ni fiqh rentas mazhab. Fiqh kena DIQ ni kita ajak daripada dulu. Macam-macam orang kata wasabi lah, makanan Jepun lah, macam-macam kan. Tapi kita ajak, tapi alhamdulillah akhirnya generasi muda, daripada kita berjuang sampai daripada muda ni sampai kita pun tak petua lagi. Akhirnya ramai orang tahu luasnya mazhab dalam Islam. Orang baca sendiri. Kita tak kisah orang pergi. Kadang-kadang mereka pun baca lebih canggih daripada kita lagi. Baca macam-macam. Mai tanya pun kita soalan canggih. Kita pun nak kena semak balik. Ni ada ni terbaru ni keluar dalam apa semua. Artinya akhirnya kita telah matang. Education. Pendidikan. Satu benda yang penting. Bukan memerangi manusia. Jangan fikir. Jangan fikir. Fikir macam mana kami fikir. Kacau macam tu. Saya tak tahulah, tapi tugasan kita ialah mempertahankan mazhab Syafi'i. Saya ingat bukan itu kenyataan. Tugasan kita mempertahankan Islam. Pertahankan Islam. Kalau pertahankan Islam, mazhab Syafi'i selamat, Hambali selamat, Maliki selamat. Semua mazhab Islam selamat. Semua orang dia tak boleh fikir. Pasal apa nak keluar mazhab Syafi'i? Dia kata, entah ikut mazhab Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i. Macam mana yang tahu tentang mazhab Syafi'i? Syafi'i, daripada dia kata saya Syafi'i. Macam mana yang tahu kata apa yang terbuat ni mazhab Syafi'i? Yang tahu macam kita ada alum. Dia pun tak tahu kadang-kadang. Dia kata. So, saya kata kadang-kadang benda hak. Dia pun pergi ke Nuri Arwah. Kita pergi, kita mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tak terlibat dengan ini gambar.